Rudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Ilmu agama.